Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Qawaidu fi Tauhidir Rububiyah wal uluhiyati wal asma' was sifat, kaidah-kaidah tauhid rububiyah, uluhiyah dan al-asma' was sifat, yang disusun oleh Fadilatul Syekh Walid bin Rashid As-Su'aidan hafizahullahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan kaidah-kaidah tauhid rububiyah. Penulis hafizahullahu ta'ala berkata, al-qa'idatu al-khamisah, kaidah yang kelima. Jadi kita akan masuk insyaAllah pada kaidah yang kelima. La ta'addudiyata fit tauhidi wal aqaid. Tidak ada kebolehan berbilangnya tauhid dan akidah. Maksudnya tauhid itu hanya satu, akidah itu hanya satu, tidak menerima perbedaan. Ini kaidah penting di dalam agama Islam. Agama Islam tidak menerima perbedaan tauhid, atau perbedaan dalam memahami tauhid dan perbedaan di dalam akidah. Allah Azza wa Jalla telah menetapkan hanya satu agama yang benar. Selain itu adalah salah. Allah Azza wa Jalla telah menetapkan hanya satu pemahaman terhadap tauhid dan terhadap akidah yang benar. Selain itu adalah salah. Sebagaimana ditegaskan di dalam banyak dalil, baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Al-Quran di antaranya dalam surat Ali Imran pada dua ayat, ayat 19 dan ayat 85. Ayat 19 Allah menegaskan, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Maka Allah tidak menerima akidah yang lain, keimanan yang lain, versi tauhid yang lain. Hanya ajaran Islam yang Allah terima, yang Allah ridhoi. Selain itu tidak Allah ridhoi. Sekarang tinggal terserah kita saja. Kalau mau ridho Allah, silahkan ikut agama yang Allah ridhoi. Kalau tidak mau, ya tanggung sendiri akibatnya. Dan di surat Ali Imran ayat 85 Allah menegaskan lagi, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam atau menjadikan selain Islam sebagai agama baginya, tidak akan pernah diterima daripadanya. Allah tidak terima. dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Ini penegasan dari Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang Allah akan terima selain Islam. Dan jemaah sekalian, Allah berhak menetapkan. Karena Allah kan Rabb kita. Penguasa kita, pencipta kita, semua kebutuhan kita, Allah yang berikan. Semua kenikmatan yang ada pada diri kita, datangnya dari Allah. Dan kita adalah hamba yang lemah. Tidak bisa sedikit pun kita lepas dari kebutuhan terhadap Allah. Tidak bisa sedikit pun kita lepas dari bawah kekuasaan Allah. Tidak mungkin. Jemaah sekalian, mungkin sebagai pendekatan yang bisa kita pahami dengan akal sehat kita. Kalau kita bekerja di sebuah perusahaan, segala fasilitas untuk lancarnya pekerjaan kita diberikan oleh perusahaan. Dikasih gaji besar, semuanya dikasih. Tentu perusahaan berhak menempatkan kita sesuai dengan yang mereka kehendaki. Tentu perusahaan berhak menetapkan untuk kita aturan-aturan kerja. Nggak bisa seenak kita mengatur sendiri. Kita terikat dengan aturan-aturan perusahaan. Kalau kita nggak mau terikat, ya sudah cari perusahaan lain. Maka siapa yang tidak ingin terikat dengan ketentuan Allah, silahkan cari bumi lain. Silahkan cari selain Allah yang bisa memberikan rezeki kepadanya. Yang bisa memberikan segala nikmat kepadanya. Kembalikan jantung yang Allah berikan. Kembalikan darah yang Allah berikan. Kembalikan semua rizki yang pernah kita makan kepada Allah. Dan itu mustahil, tidak mungkin. Jadi jemaah sekalian, itu penjelasan logisnya. Allah berhak atas kita. Kita sebagai hamba, hendaklah tunduk dengan aturan-aturannya. Makanya jemaah sekalian, orang yang menolak aturan-aturan Allah disebut orang sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendefinisikan tentang sombong, beliau bersabda, "Al-kibru batrul haq wa gamtun nas." Sombong itu menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Jadi kategori sombong yang pertama adalah menolak kebenaran. Apa itu kebenaran? Semua ketetapan Allah yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah atau di dalam ajaran Islam, itulah namanya kebenaran. Yang bertentangan dengan itu, walaupun manusia menyebutnya agama lain atau etika, moral, aturan, adat, istiadat, tradisi, hukum, undang-undang, terserah manusia mau namakan apa. Kalau bertentangan dengan kebenaran yang Allah turunkan, yaitu bertentangan dengan ajaran Islam, maka itu pada hakikatnya adalah dosa. Maksiat, kemungkaran, kesesatan, bahkan mungkin kesyirikan dan kekafiran. Jadi, sombong kita. Kalau Allah telah menetapkan, lalu kita menolak ketetapan Allah Azza wa Jalla. Dan secara tidak langsung, ketika kita menolak ketetapan Allah, seakan-akan kita ingin mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, enggak seperti itu. Aku lebih tahu mana yang benar. Aku lebih tahu daripada kamu." Jadi seakan-akan kita merasa lebih pintar, lebih berilmu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jemaah sekalian, kalau kita meyakini kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah, terus-menerus diberikan kenikmatan. Kita di muka bumi ini dikuasai dan diatur oleh Allah. Dan Allah Maha berilmu, Allah Maha hikmah. Maka Allah berhak menetapkan atas kita mana yang benar dan mana yang salah. Kan Allah berilmu. Allah Maha berilmu. Berarti seharusnya kita yakini apa yang telah Allah katakan benar, itulah kebenaran. Yang bertentangan dengan itu namanya kebatilan. Maka jemaah sekalian, di antara tipuan setan yang perlu kita ingatkan adalah kata-kata manis, kata-kata indah untuk menjelek-jelekkan kebenaran. Contoh jemaah sekalian, ketika ada orang berpegang teguh dengan satu jalan ini, ketika orang meyakini hanya Islam yang benar, mereka kemudian mengatakan, janganlah merasa paling benar. Itu kan gak baik. Janganlah saling menyalahkan. Itu kan gak bagus. Jemaah sekalian, ketahuilah ini termasuk tipu daya setan. Seakan-akan memberi nasihat, tapi menyesatkan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang tipu daya setan ini, yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Mereka menyesatkan dengan kata-kata indah, namun di balik itu ada tipuan. Di balik itu ada tipuan. Oleh karena itu jemaah sekalian, orang yang berbuat salah pun, kesalahan itu akan dia anggap sebagai satu kebaikan, sebagai satu kebenaran. Sebaliknya, yang benar dia anggap salah, karena dia tertipu oleh setan. Jadi, ini sudah ketetapan Allah. Ajaran yang benar, pemahaman terhadap ajaran yang benar itu hanya satu, tidak boleh berbilang. Selain itu salah. Allah telah tetapkan hanya Islam, agama yang benar. Selain daripada Islam adalah batil. Makanya, seluruh para nabi dan rasul diutus ke muka bumi ini, ajarannya sama, tidak berbeda. Maksudnya ajaran intinya, mengajak manusia menyembah Allah dan melarang manusia menyembah kepada selain Allah. Dan ini pula ajaran asli manusia yang diajarkan oleh Nabi Adam alaihissalam kepada anak-anak beliau. Dan itu bertahan sampai 10 generasi. Itulah yang Allah maksudkan di surat Al-Baqarah ayat 213. Kana nasu ummatan wahidata. Dulunya manusia adalah umat yang satu. Apa artinya jemaah sekalian? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maksud ayat ini, dulu manusia semuanya menyembah hanya kepada Allah. Tidak ada yang menyembah selain Allah. Semuanya mentauhidkan Allah. Semua memahami yang berhak disembah hanya Allah. Itu bertahan 10 generasi. Jadi, jemaah sekalian, ini ajaran asli manusia yang Allah ridhoi, yang Allah tetapkan. Tidak boleh menyembah hanya kepada Allah. Tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah. Dan tidak ada satu agama pun di muka bumi ini yang mengajarkan ajaran tauhid kecuali Islam. Makanya kalau ada yang mengatakan semua agama sama, dengan alasan kan agama lain juga mengajarkan kebaikan, kita katakan taruhlah betul, okelah kita akui memang ada kebaikan yang diajarkan oleh agama lain, tetapi tidak ada satu agama pun yang mengajarkan tauhid, tidak ada kecuali Islam. Inilah yang membuat Islam satu-satunya agama yang Allah ridhoi. Dan ini pula yang menjadikan ulama seluruhnya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Orang yang membenarkan selain Islam, dia menjadi kafir. Orang yang membenarkan agama selain Islam, dia menjadi kafir. Kenapa jemaah sekalian? Karena kalau dia membenarkan agama selain Islam, sama saja membenarkan peribadahan kepada selain Allah. Karena semua agama selain Islam mengajarkan peribadahan kepada selain Allah. Padahal, untuk sah Islam seseorang, nomor satu, mengimani la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau seseorang membenarkan agama selain Islam, berarti dia secara tidak langsung membenarkan peribadahan kepada selain Allah. Sebab semua agama selain Islam pasti mengajarkan peribadahan kepada selain Allah. Kalaupun ada yang mengklaim, kami juga menyembah Allah, tetapi masih ada prinsip agama Islam yang kedua, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ajaran, tidak ada agama di muka bumi ini selain Islam yang mengajarkan Muhammad Rasulullah. Kalau dia mengajarkan Muhammad Rasulullah, berarti dia harus masuk Islam. Dan jemaah sekalian, di dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadi." Demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya. "La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah." Tidak ada seorang pun dari umat ini yang pernah mendengarkan tentang aku, yaitu tentang dakwah Islam yang aku serukan. "Yahudiyun wala nasraniyun." Apakah dia seorang Yahudi atau seorang Nasrani? "Thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Kemudian dia mati sementara dia belum beriman dengan agama yang aku bawa, kecuali dia termasuk penghuni neraka. Jadi jelas, Al-Quran dan hadis menegaskan, manusia tidak punya pilihan kecuali menyembah hanya kepada Allah. Manusia tidak punya pilihan kecuali masuk ke dalam agama Islam. Barang siapa memilih yang lain, maka mereka adalah orang-orang sombong. Tidak mau tunduk pada ketetapan pencipta mereka. Tidak mau mengikuti aturan Rob yang selalu memberikan rezeki dan terus-menerus menganugerahkan kenikmatan kepada mereka. Dan juga sekaligus orang-orang bodoh. Kenapa? Menyembah selain Allah yang tidak menciptakan mereka, tidak bisa memberi apa-apa kepada mereka, tidak memberi nikmat, tidak memberikan rezeki, tidak pula bisa mendengarkan dan mengabulkan doa-doa mereka. Maka itu adalah kebodohan terbesar. Jadi jemaah sekalian, ini prinsip utama dalam Islam, meyakini hanya Islam agama yang benar, sebagaimana Allah dan Rasulnya telah menegaskan hal tersebut. Apakah ada golongan yang mengaku Muslim lalu menolak prinsip ini? Ada. Hanya satu golongan. Hanya satu golongan yang sebenarnya sudah tidak pantas mengaku Muslim. Mereka yang disebut dengan golongan liberal. Jemaah sekalian, liberal dan Islam, ini dua kata pun sebenarnya bertentangan. Tapi karena misinya menyesatkan manusia, maka mereka menamakan diri Islam liberal. Padahal dua kata ini bertentangan. Islam secara bahasa, dari kata aslama yuslimu, islaman. Artinya apa? Pasrah, tunduk patuh kepada Allah. Sementara liberal artinya apa? Artinya apa liberal? Bebas kan? Nggak mau terikat dengan aturan-aturan. Suka-suka mereka. Jadi secara bahasa saja sudah nggak masuk. Namun karena di balik Islam liberal itu ada proyek. Makanya sebagian kalangan mengatakan Islam liberal itu lebih cocok disebut Islam proposal. Karena mereka mengeluarkan pendapat semua agama sama, janganlah saling menyalahkan, jangan eksklusif. Ini kata-kata indah, tapi hakikatnya tipuan. Itu kata mereka klaim setelah melakukan penelitian, penelitian ilmiah. Dan penelitian ilmiah itu mereka tuangkan dalam jurnal-jurnal, dalam majalah-majalah, dalam buku-buku. Sebelum itu, ada proposalnya. Supaya dapat dana, dibikin proyek. Siapa yang membiayainya? Orang-orang kafir. Bahkan mereka belajar dulu di negeri-negeri kafir. belajar di Amerika, di Eropa, di Kanada, di Australia, pergi belajar apa di sana? Bukan seperti Pak Habibie, pergi ke Jerman belajar pesawat. Mereka belajar apa? Islamic Studies. Belajar Islam di negeri-negeri kafir. Itu pun sudah tidak ilmiah. Masa belajar Islam di negeri kafir? Kan enggak ilmiah. Seharusnya pergi ke pusat Islam. Ke Makkah, ke Madinah, atau paling tidak ke Mesir, ke Yaman. Pusat-pusat Islam. Kok perginya ke negeri orang kafir? Karena beasiswa dan dapat dana besar. Setelah lulus, bisa bikin proposal untuk proyek itu. Jadi, ini golongan disebut, mereka menamakan diri golongan Islam liberal. Tapi mungkin karena kurang laku, ganti jadi Islam pluralis. Ternyata kurang laku juga. Sekarang namanya apa? Itulah namanya. Ya. Subhanallah. Ini jemaah sekalian, kaidah penting. Allah tidak menerima perbedaan agama. Hanya Islam yang diterima oleh Allah. Tidak ada keyakinan siapa yang berhak disembah kecuali Allah. Hanya itulah satu-satunya yang Allah terima. Begitu pula jemaah sekalian, di dalam masalah-masalah akidah yang lain, dalam masalah keyakinan-keyakinan yang lain, seperti bagaimana beriman kepada para malaikat, bagaimana sebelum itu beriman, bagaimana beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah, kemudian beriman kepada para malaikat, kepada kitab-kitab Allah, beriman dengan hari kiamat, beriman kepada takdir, dan semua keyakinan atau semua ajaran Islam yang harus kita yakini, itu juga tidak menerima perbedaan. Hanya satu golongan yang benar, selain itu salah. Golongan yang benar itu diistilahkan para ulama dengan nama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Selain itu disebut golongan sesat, golongan yang menyimpang. Terserah apapun namanya. Syiah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Khawarij, Murji'ah, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Jadi, dalam seluruh permasalahan akidah, yaitu ajaran-ajaran Islam yang harus kita yakini dan imani. Bukan hanya masalah tauhid, tapi juga seluruh masalah akidah tidak menerima perbedaan. Yang Allah tetapkan sebagai kebenaran hanya satu. Yang disebut Ahlus Sunnati wal Jamaah. Hanya masalahnya banyak yang mengklaim. Kami Ahlus Sunnah. Oleh karena itu, klaim saja tanpa bukti tidak ada gunanya. Seperti kata penyair Arab dulu. Kullun yadda'i waslan bilayla. Wa layla la tukirru lahum bidhaka. Semua orang ngaku-ngaku pacarnya Laila. Tapi Laila tidak ada satupun mengakui mereka. Jangan sampai kita seperti itu. Mengaku-ngaku ahlu sunnah, tapi akidah kita, amalan kita tidak sesuai sunnah. Lalu siapa itu ahlu sunnah wal jamaah yang sebenarnya? Yang selalu mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat. Mengapa hanya satu golongan ini yang benar? Karena Allah telah menetapkan hal itu juga di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran, diantaranya di surat At-Taubah ayat 100. Allah Azza wa Jalla menegaskan, وَالسَّابِكُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْعَنْ. Orang-orang yang pertama masuk Islam, yaitu sahabat al-muhajirin dan sahabat al-ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Jemaah sekalian, perhatikanlah ayat yang mulia ini. Allah mengabarkan kepada kita golongan manusia yang telah Allah ridhoi, yaitu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Allah juga mengabarkan kepada kita golongan yang kedua selain mereka yang akan diridhoi oleh Allah, orang-orang yang mengikuti para sahabat itu, walladzina taba'uuhum biihsan, orang-orang yang mengikuti mereka tapi mengikutinya harus dengan ihsan, dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Dan ayat ini berlaku sampai hari kiamat. Barang siapa ingin keridhaan Allah, ikutilah al-muhajirin wal-ansar. Jadi, ini satu-satunya jalan yang Allah ridhoi. Bahkan jemaah sekalian, inilah yang setiap hari kita minta kepada Allah dalam solat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan kenikmatan. Dulu banyak ulama salaf menafsirkan, jalan yang lurus adalah Al-Quran dan Sunnah. Karena Nabi SAW mengatakan, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalau kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitab Allah dan Sunnah Rasulnya. Maka itulah jalan yang lurus, yang menjaga kita dari kesesatan. Kemudian, orang-orang yang Allah berikan kenikmatan, siapa mereka? Yang dimaksud dalam ayat ini adalah Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi apa yang kita minta setiap hari dalam solat kita? Minta kepada Allah agar kita menjadi pengikut Al-Quran dan Sunnah seperti yang diamalkan dan dipahami dengan baik oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Itu yang kita minta setiap hari, jemaah sekalian. Bukan hanya mengikuti Al-Quran dan Sunnah, tapi Al-Quran dan Sunnah seperti yang dipahami dan diamalkan oleh orang-orang yang Allah berikan kenikmatan. Siapa mereka itu? Rasulullah SAW dan para sahabat. Dan juga ada tafsirnya di surat An-Nisa ayat 69. Tafsir siapa itu orang-orang yang Allah berikan nikmat. Siapa mereka kata Allah? Minal ladhina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang yang Allah berikan kenikmatan itu ada empat golongan. Pertama, para nabi. Tentu yang paling utama, yang paling mulia adalah Nabi Muhammad SAW. Yang paling besar nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Kemudian yang kedua, as-siddiqin. Orang-orang yang membenarkan para nabi tersebut. Dan pemimpinnya adalah sahabat yang paling mulia. Siapa dia? Abu Bakar. Makanya gelar beliau adalah as-siddiq. Dan ulama memberi istilah terhadap gelar beliau, As-Siddiqul Akbar. Siddiq yang paling besar, karena dia pemimpin As-Siddiqin. Kemudian yang kedua, syuhada. Pemimpin syuhada adalah Umar dan Uthman. Ketika di Bukit Uhud, Nabi SAW mengatakan, Uthbut ya Uhud, diamlah wahai Uhud. Karena Uhud bergerak, disuruh diam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang ada di atasmu adalah seorang nabi, kemudian as-siddiq dan dua orang yang akan mati syahid, yaitu Umar dan Uthman. Dan seluruh sahabat yang mati di medan jihad mati syahid. Jadi, pemimpin para syuhada adalah para sahabat lagi. Kemudian yang keempat, as-salihin. Orang-orang soleh. Siapa itu orang soleh? Yang beramal soleh. Apa itu amal soleh? Amalan yang terpenuhi padanya dua syarat. Ikhlas dan mencontoh Nabi Muhammad SAW. Dan yang orang-orang yang paling ikhlas dan orang-orang yang paling mencontoh Nabi Muhammad SAW tidak lain adalah para sahabat. Jadi jelas. Orang-orang yang Allah berikan nikmat itu adalah para nabi, terutama nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Itulah jemaah sekalian yang setiap hari kita minta kepada Allah. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Al-Quran dan Sunnah. Jalannya orang-orang yang Engkau berikan kenikmatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Oleh karena itu, barang siapa yang mengikuti selain jalan mereka, maka dia tidak berada di atas jalan yang lurus. Dia berada di atas jalan kesesatan. Terutama dalam urusan keyakinan, akidah, keimanan. Kalau dia tidak berakidah seperti akidahnya Nabi dan para sahabat, maka dia sesat. Akidah tidak berbilang. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud, At-Tirmidzi dan selainnya dari Muawiyah radhiyallahu anhu. Wa inna hadhihi al-millah sataftariku ala 73. Sesungguhnya agama ini, maksudnya penganut-penganutnya, akan terpecah menjadi 73 golongan. Sintani wasab'una finnar wa wahidatun fil jannah. 72 di neraka, hanya satu yang di surga. Berarti semuanya salah, semuanya sesat, hanya satu yang benar. Wahiyal jamaah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu yang benar itu adalah al jamaah. Apa itu al jamaah? Ditafsirkan dalam riwayat yang lain, ma ana alaihi wa ashabi. Satu golongan yang benar itu atau al jamaah itu adalah yang mengikuti aku dan para sahabatku. Inilah jemaah sekalian yang dimaksud dengan ahlu sunnati wal jamaah. Pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajmain. Terutama dalam masalah akidah. Dalam masalah keyakinan. Kita tidak diizinkan dalam syariat untuk beda pendapat. Enggak boleh beda pendapat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang berbeda sesat. Hanya satu yang selamat. Hanya satu yang diridhoi Allah. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Makanya jemaah sekalian, para ulama ahlu sunnah wal jamaah umumnya dalam masalah akidah itu sampai pada kata sepakat, ijma. Memang ada perbedaan pendapat, tapi itu bisa dihitung dengan jari, dan perbedaan itu tidak menyesatkan. Maksudnya tidak menjadikan orang itu sesat. Seperti kadang ulama beda pendapat dalam menetapkan satu nama bagi Allah. Karena misalkan ada satu hadis, di situ disebut salah satu nama Allah, sebagian ulama mengatakan hadisnya sahih. Berarti itu adalah nama Allah yang ada dalam hadis itu. Sebagian lagi mengatakan hadisnya dhaif, berarti hadisnya nama Allah yang ada di situ itu bukan nama Allah karena hadisnya lemah. Nah, perbedaan pendapat seperti ini bisa dihitung dengan jari. Seperti juga ada ulama berbeda pendapat mana yang lebih dulu diciptakan. Ada yang berpendapat arsy, ada yang berpendapat al-qalam, ada yang berpendapat air. Maka perbedaan pendapat seperti ini sedikit sekali. Dan yang berbeda pendapat tidak dianggap sesat. Tapi jemaah sekalian, umumnya, secara umum, dalam permasalahan akidah, ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Ini secara umum, kecuali sedikit. Namun sebaliknya, dalam mayoritas masalah fikih, ulama beda pendapat. Makanya, dalam ahlu sunnah, ada empat mazhab besar yang terkenal. Itu bukan mazhab akidah, itu mazhab fikih. Dan hebatnya jemaah sekalian, empat imam mazhabnya, akidahnya sama. Tidak ada perbedaan. Kecuali yang itu tadi saya katakan, yang sedikit sekali itu. Tapi dalam masalah fikih, luar biasa perbedaannya. Tidak masalah. Perbedaan pendapat dalam umumnya masalah fikih. Enggak semua ya. Hanya sebagian besar. Perbedaan pendapat dalam masalah fikih boleh. Tidak boleh di situ saling menyesatkan. Tidak boleh di situ saling menyesatkan. Tapi itu enggak semua juga. Ada masalah-masalah fikih yang ulama sampai kata sepakat. Yang berbeda itu disesatkan. Contohnya ulama sepakat salat lima waktu hukumnya wajib. Tidak ada satupun yang mengatakan salat subuh misalkan sunnah. Kalau ada yang mengatakan sunnah, maka dia menyimpang dari jalan yang lurus. Tapi itu sedikit, tidak banyak dalam masalah fikih. Mayoritasnya dalam masalah fikih, ulama beda pendapat, dan tidak dibangun dari perbedaan pendapat itu, menyesatkan yang lain. Beda dalam akidah. Ulama menyesatkan yang menyelisihi akidah ahlus sunnah. Sebagaimana telah kita sebutkan tadi contoh-contohnya, ulama menganggap Syiah itu sesat, Khawarij itu sesat, Jahmiyah itu sesat, Mu'tazilah itu sesat, Murji'ah itu sesat, dan masih banyak lagi. Apa kesesatan mereka? Bukan beda pendapat dalam masalah fikih, bukan. Perbedaan pendapat dalam masalah akidah. Dalam masalah keyakinan, keyakinan tentang Allah, keyakinan tentang malaikat, keyakinan tentang hari kiamat, keyakinan tentang takdir, dan lain-lain. Jadi, ini termasuk prinsip atau kaidah tauhid. Tidak boleh ada perbedaan pendapat dalam masalah tauhid dan dalam masalah akidah. Yang berbeda pendapat di sini adalah sesat. Iya. Kecuali itu tadi yang sedikit sekali dan tidak sampai disesatkan orang yang berbeda pendapat. Walhamdulillah, inilah kaidah yang kelima. Mungkin masih ada waktu untuk tanya jawab. Saya persilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama berkaitan dengan hukum menyampaikan informasi atau pengumuman setelah informasi. Boleh atau tidak, karena sebagian yang menganggap itu bagian dari sholat. Lalu bagaimana anjuran untuk meluruskan sholat, apakah sama atau dibedakan dengan baik, jamaah sekalian, pengumuman setelah iqamah, sudah iqamah kemudian ada pengumuman, sepatutnya dihindari. Kecuali berkaitan dengan sholat itu. Kecuali pengumumannya berkaitan dengan sholat. Seperti perintah meluruskan shaf. Dan lain-lain yang berkaitan dengan sholat. Tapi kalau tidak ada kaitannya dengan sholat, dan tidak juga darurat, maka sepatutnya ditunda. Sepatutnya ditunda. Karena bertentangan dengan dalil-dalil. Dalil-dalil untuk menyegerakan sholat pada waktunya. Dan bahkan, kita sholat sunnah saja disuruh berhenti. Kalau sudah qomat, untuk ikut sholat wajib. Padahal, yang kita lakukan sholat. Apalagi cuman pengumuman ucapan manusia. Kita sholat menghadap Allah, berbicara dengan Allah, tapi itu sholat sunnah, disuruh berhenti. Kalau sudah iqamat. Kata Nabi SAW, idza uqimatis shalah, fala sholata illal maktubah. Kalau sudah dikumandangkan iqamah sholat, maka tidak ada sholat, kecuali maktubah, sholat wajib. Jadi walaupun kita lagi sholat sunnah, belum selesai, lalu sudah iqamah, langsung kita putuskan sholat kita, untuk bergabung dengan jamaah. Ya, kecuali kata para ulama, sudah tinggal dikit lagi, tidak apa-apa, diselesaikan. Tapi kalau kelihatan masih panjang, putuskan saja untuk bergabung dengan jamaah. Jadi sepatutnya dihindari. Sepatutnya dihindari, kecuali mungkin yang sifatnya darurat, sangat penting sekali untuk segera disampaikan. Ya, wallahu alam. Ya. Kemudian yang kedua, gimana Ustaz membaca? Ya, saya belum tahu dalilnya. Ya. Saya belum tahu dalilnya. Ada syariat membaca surat Al-Ikhlas sebelum takbiratul ihram. Yang ada adalah sabda Nabi SAW, "Idza aqamta ila sholati fa asbighil wudu'a tsumma istaqbilil qiblata fakabbir." Kalau kamu mau salat, sempurnakan wudu, kemudian menghadap kiblat lalu bertakbir. Jadi tidak ada bacaan surat apapun. Hendaklah dibaca di dalam salat setelah Al-Fatihah. Iya. Wallahu alam. Silakan, Akhi. Mohon maaf sudah habis waktu nih. Lain kali insyaallah ya. Barakallahu fiik. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya juga saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.